Tetangga si Uwak Minah namanya, badan gemuk pendek, orangnya setengah tua. Hampir semua orang yang lihat senang padanya, karena Uwak Minah orangnya si agak latah. Kalau dia lihat orang sedang berjoget, badannya bergerak persis kayak kursi goncet. Kalau kita pura-pura pukul badan orang, dia juga ikut pukul persis kayak jagoan. Dia tak peduli meski banyak yang tertawa, sebab dia lupa kalau lagi datang lata. Yeah.